Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali, dan seperti biasa kita akan memanfaatkan pertemuan ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan kita dari kitab ini masih dalam menjelaskan tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf, yang kali ini kita awali dari ayat yang ke-153, karena pertemuan terakhir sampai dengan ayat 152. Kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang melakukan amal yang jelek, kemudian setelah itu mereka bertaubat dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha mengampuni dosa dan maha penyayang. Tafsiran dari ayat ini, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan amalan yang jelek seperti kekufuran dan kemaksiatan, ثُمَّ رَجَعُوا مِنْ بَعْدِ فِعْلِهَا إِلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Kemudian setelah melakukannya, mereka kembali, mereka bertaubat menuju keimanan dan amal saleh. Inna rabbaka min ba'di taubatin nasuh laghfurun li'a'malihim ghairu fadhahum biha. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Rabbmu setelah adanya taubat nasuha, taubat yang benar, la ghafurun li a'malihim, akan mengampuni perbuatan-perbuatannya dan sama sekali tidak akan mempermalukan mereka dengannya. Rahimun bihim, maha menyayangi mereka, wa bikulli man kana mithlahum minat tabi'in, dan menyayangi siapa saja yang seperti mereka dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Ayat yang ke-153 ini adalah ayat yang bisa menyemangati orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, kejelekan, dosa kemudian bertaubat. Mereka tidak perlu putus asa karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa, Maha mengampuni kesalahan. Allah katakan dengan jelas di ayat ini bahwa siapa saja yang melakukan kejelekan kemudian bertaubat setelahnya lalu beriman, kembali melakukan amal yang soleh, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Bahkan disebutkan dalam tafsirannya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar akan mengampuni kesalahan dan dosa orang-orang yang melakukannya ketika mereka bertaubat, tapi juga Allah tidak akan mempermalukannya. Artinya Allah akan tutupi dosa dan kesalahan yang dilakukannya itu. Ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala rahimun, Maha penyayang. Dan itu berlaku bagi siapa saja yang bertaubat dari kesalahan dan dosa yang dilakukan. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mendidik diri untuk selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan tidak lupa mengerjakan amal soleh. Karena bisa jadi amal soleh yang kita kerjakan itu akan menghapus amal kejelekan yang mungkin pernah kita kerjakan. Tidak perlu putus asa, tidak perlu bersedih hati. Selama kita bertaubat, dosa apapun yang kita kerjakan, Allah akan mengampuninya. Ya. Maka bersemangatlah untuk melakukan itu. Di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bahkan secara khusus memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Ta'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berikutnya ayat yang ke-154. Walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwaha wa fi nuskhatiha huda wa rahmatu lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Ketika kemarahan Nabi Musa mulai mereda, karena di ayat-ayat sebelumnya memang menceritakan Nabi Musa bersama dengan kaumnya Bani Israel. Nabi Musa marah kepada sebagian kaumnya. Ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, mereka malah menyembah seekor anak sapi. Nah, disebutkan di ayat ini, ketika Nabi Musa kemarahannya mulai mereda, akhadhal alwah, beliau kemudian mengambil lembaran-lembaran Taurat. Karena saat marah, lembaran-lembaran Tauratnya itu dilemparkan oleh Nabi Musa. Wa fi nuskhatiha huda wa rahmatul ladzina hum li rabbihim yarhabun. Sementara dalam tulisan atau pada tulisan yang ada di lembaran-lembaran itu terdapat petunjuk dan rahmat bagi mereka-mereka yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Tafsirannya, walamma sakana an Musa ghadabuhu akhadhal alwaha ba'da an alqaha 'alal ard. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kemarahan Nabi Musa mulai mereda, dirinya mulai tenang, mulai mampu mengendalikan dirinya kembali, akhadhal alwah ba'da an alqaha 'alal ard. Nabi Musa kemudian mengambil alwah mengambil lembaran-lembaran Taurat yang sebelumnya beliau lemparkan di tanah. Wa fiha bayanun lil haqqi, sementara pada lembaran-lembaran itu terdapat tulisan tentang kebenaran. Wa rahmatun, dan rahmat lil ladzina yakhafuna Allah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yakhshawna iqabah, dan yang selalu khawatir akan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang memang kemarahan bisa membuat orang melakukan hal apa saja di luar kendalinya. Nabi Musa manusia biasa, beliau terkadang senang, kadang sedih, kadang dalam situasi gembira, kadang marah. Nah, sama seperti manusia pada umumnya mengalami hal tersebut. Termasuk Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda keadaan antara orang yang sedang senang, gembira dengan yang sedang marah. Itu normal, wajar, manusiawi. Ya. Nabi Musa saat marah beliau sempat melemparkan lembaran-lembaran yang itu sebenarnya Taurat. Ya. Di lembaran-lembaran tersebut terdapat tulisan yang ternyata merupakan petunjuk, bahkan rahmat. Allah jelaskan ketika sudah reda emosi kemarahan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, beliau kembali meraih, mengambil, mengumpulkan apa? Al-alwah, lembaran-lembaran Taurat. Ya, karena sekali lagi di lembaran-lembaran tersebut ada tulisan tentang petunjuk, tentang kebenaran dan rahmat bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb. Kemudian ayat yang ke-155 berikutnya. Qala wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Musa alaihi salatu wassalam kemudian memilih 70 orang dari kaumnya untuk memintakan taubat kepada kami. Falamma akhadathumur rajfatu, kemudian ketika gempa yang dahsyat menimpa mereka, qala, maka Musa berkata, Rabbi, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau berkehendak, tentu sebelum ini pun engkau akan binasakan mereka dan aku ada di tengah-tengah mereka. Apakah engkau akan binasakan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat dari kami? In hiya illa fitnatuka, sungguh itu merupakan ujian darimu yang dengannya engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri hidayah siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkau adalah penolong kami. Ampunilah dosa kami dan sayangilah kami. Dan engkau adalah zat yang senantiasa memberikan ampunan, atau sebaik-baik zat yang memberikan ampunan. Ayat yang ke-155 ini kembali menjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa dengan kaumnya. Setelah adanya sebagian dari kaum Nabi Musa yang melakukan tindakan buruk, pelanggaran, bahkan merupakan kejahatan, yaitu menyembah seekor anak sapi. Kini Nabi Musa memilih 70 orang lainnya dari kaumnya. Tujuannya untuk apa? Untuk sama-sama mendatangi Allah, menghadap Allah, memintakan ampun bagi mereka yang melakukan kejahatan. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat menimpa mereka, hingga yang 70 orang itu mati semuanya. Kita lihat tafsirannya. Wakhtaro Musa min qaumihi sab'ina rajulan min khiyarihim. Allah kabarkan bahwa Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Semuanya merupakan orang-orang pilihan. Bukan orang-orang biasa. Wa kharaja bihim ila turi Sina. Kemudian Musa membawa mereka menuju bukit Tur. Tursina. Ya. Lil waqti wal ajali alladhi wa'adahu Allah an yalqahu fihi bihim litaubah. Pada waktu dan masa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan menemuinya dan menemui mereka-mereka yang ingin bertaubat atau memintakan taubat. Mimma kana minas sufaha min bani Israil, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat dari kalangan bani Israil, min ibadatil ijli, yaitu berupa penyembahan kepada seekor anak sapi. Ya. Falamma atau dzalikal makan, ketika mereka yang 70 orang ini, orang-orang pilihan Nabi Musa, bersama dengan Nabi Musa sampai di tempat itu, di mana? Di Tur Sina, di bukit Tur Sina. Qalu, mereka berkata kepada Musa, lan nu'mina laka ya Musa hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Fa innaka qad kallamtahu fa arinahu. Karena engkau telah berbicara dengannya, maka perlihatkan dia Allah kepada kami. Fa akhadhathumuz zalzalata syadidata famatu. Setelah itu kemudian terjadi gempa yang dahsyat yang menyebabkan mereka semua mati, meninggal dunia. Faqama Musa yatadarru ila Allah. Akhirnya Nabi Musa kemudian berdiri, yatadarru ila Allah, menampakkan ketundukan kepada Allah, wa yaqul, dan berkata, Rabbi, madza aqul li bani Israil idza ataituhum. Wahai Rabbku, apa yang aku dapat katakan nanti kepada bani Israil bila aku mendatangi mereka. Wa qad akhlaqta hiyarahum, sementara orang-orang pilihannya telah engkau binasakan. Lau syita akhlaqtahum jami'an min qabli hadzal hal wa ana ma'ahum. Kalau engkau berkehendak, engkau bisa membinasakan mereka semua sebelum ini, dalam keadaan aku bersama dengan mereka. Fa inna dzalika akhafu 'alayya. Tentu hal itu bisa menjadi lebih ringan buatku. Atuhliku nabi ma fa'alahu sufaha'ul ahlam minna? Apakah engkau membinasakan kami karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat dari kalangan kami? Jadi sebelumnya ada orang-orang yang menyembah apa? Seekor anak unta, ya. Anak sapi, ya. Nah, sebelumnya. Ini sebuah tindakan yang jelek, tindakan yang buruk. Setelah itu Nabi Musa membawa 70 orang, semuanya pilihan, dalam rangka memintakan taubat. Ternyata yang 70 orang ini juga apa? binasa. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, apa yang nanti aku bisa sampaikan kepada Bani Israel kalau aku berjumpa dengan mereka, sementara engkau telah binasakan orang-orang pilihannya. Kalau engkau berkehendak, memang engkau bisa binasakan mereka semua sebelum ini, saat aku bersama dengan mereka. Tentu ini lebih ringan bagiku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, apakah engkau binasakan kami karena perbuatan orang-orang yang jahat itu? Ma hadhil fi'lah allati fa'alaha qaumi min ibadatihim al-ijla illa ibtila'un wa ikhtibarun tudillu biha man tasha min khalqik wa tahdi biha man tasha hidayatahu anta waliyuna wa nasiruna faghfir dhunubana warhamna bi rahmatika wa anta khairu man safaha an jurmin wa satara an dambin. Nabi Musa kemudian menyadari bahwa ma hadhil fi'lah, perbuatan, tidaklah perbuatan yang telah dilakukan oleh kaumku, yaitu menyembah seekor anak sapi, melainkan merupakan ujian dan cobaan, yang dengan itu engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki dari makhluk ciptaanmu, dan engkau beri hidayah siapa yang engkau kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Anta waliyuna, engkau adalah penolong kami, wali bagi kami. Ampunilah dosa-dosa kami, sayangilah kami dengan rahmatmu. Engkau sebaik-baik orang yang memaafkan kesalahan dan menutupi dosa-dosa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyadari apapun yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sebuah kebaikan, ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh kaumnya, termasuk menyembah seekor anak sapi, ini sebagai ujian, ya, sebagai ujian yang dengan itu Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memohon ampun dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-156. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanata wa fil akhirah inna hudna ilaik qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Ini masih perkataan Nabi Musa. Waktu belana, jadikan bagi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Qala adabi usibu bihi man asya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, adabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan kepada orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Tafsirannya, waj'alna mimman katabta lahus salihat minal a'mal fid dunya wa fil akhirah inna raja'na ta'ibina ilaik. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kembali perkataan Nabi Musa. Beliau memohon kepada Allah dengan mengatakan, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dicatat kebaikan dari amalan-amalan yang dikerjakan baik di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami semua akan kembali kepadamu. Qala Allahu ta'ala li Musa, kemudian Allah ta'ala berkata kepada Musa, adzabi usibu bihi man asya min khalqi, adzabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dari makhluk ciptaanku. Kama asabtu haula alladziina asabathum min qaumika, sebagaimana azab itu telah menimpa kepada mereka dari kalangan kaummu. Wa rahmati wasi'at khalqi kullahum, dan rahmatku meliputi semua makhluk ciptaanku. Fasa'aktubu halil ladina yakhafuna Allah, aku akan tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yakhshawna iqabahu, dan khawatir kepada siksanya. Fayu'adduna fara'idahu, sehingga mereka melaksanakan apa-apa yang diwajibkannya. Wa yajtanibuna ma'asih, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Walladzina hum bidala'il tauhid wa barahinihi yasduqun, dan akan ditetapkan kepada orang-orang yang yakin dan membenarkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi Musa bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Soal hidayah, Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Demikian juga soal azab, Allah akan timpakan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan rahmat Allah begitu luas. Allah jelaskan di ayat ini bahwa Allah akan tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang takut kepadanya dan khawatir akan siksanya, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah dan yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ayat yang ke-157. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini juga akan diberikan dan ditetapkan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka telah dapati namanya tertulis di dalam kitab yang ada di sisi mereka, yaitu di Taurat dan Injil. Rasul dan Nabi yang ummi ini menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka perbuatan-perbuatan yang jelek, serta membuang atau menjauhkan dari mereka segala beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, yang memuliakannya, yang menolongnya, dan yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah jelaskan bahwa rahmat akan diberikan kepada yang mengikuti seorang rasul yang ummi, seorang nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini Allah sampaikan kepada Musa. Ya. Yang nama Muhammad itu tertulis ada dalam kitab Taurat dan Injil. Tafsirannya, hadhihir rahmatu sa'aktubuha lil ladzina yakhafuna Allah wa yajtanibuna ma'asihi wa yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi la yaqra wa la yaktub. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, rahmat ini aku akan tetapkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, menjauhi maksiat kepadanya, dan bagi mereka-mereka yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca dan tidak dapat apa? Menulis. Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi yajiduna sifatahu wa amrahu maktubain indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka telah dapati sifatnya serta perintahnya, keduanya tertulis dalam kitab yang ada di sisi mereka, yaitu Taurat dan Injil. Ya'muruhum bit tauhid wa ta'ah. Nabi ini dan rasul ini, yakni Muhammad, menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah, wa ta'ah, dan melakukan ketaatan. Wa kulli ma'urifa husnuhu, dan menyuruh kepada segala sesuatu yang telah diketahui kebaikannya. Wa yanhahum 'anil syirki wal ma'siyah wa kulli ma'urifa qubhuhu, serta melarang mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dan dari segala hal yang diketahui kejelekannya. Wa yuhillu lahum at-thayyibat minal mata'im wal masyarib wal manakih. Kemudian menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dari makanan, minuman, dan pernikahan-pernikahan. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, serta mengharamkan untuk mereka hal-hal yang buruk darinya. Kalahmil khinzir, seperti daging babi. Wa ma kanu yastahilluna, dan apa saja yang mereka anggap halal. Minal mata'im wal masyarib arrati harramahallah, dari makanan dan minuman yang telah Allah haramkan. Wa yudhib anhum ma kullifuhu minal umur asyaqah, serta menghilangkan dari mereka segala hal yang dibebankan kepada mereka, yang itu merupakan hal-hal yang berat. Kaqat'i mawdhi'in najasati minas thawb, seperti memotong bagian pakaian yang terkena najis. Wa ikhraqil ghanaim, dan membakar ghanimah harta rampasan perang. Wal qisas hatman minal qatil amdan kanal qatlu am khata, serta penjatuhan hukum qisas secara wajib bagi pelaku pembunuhan, baik sengaja ataupun karena kesalahan. Ini hal yang luar biasa yang telah dijelaskan oleh Allah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Taurat dan Injil sebelum kedatangan beliau. ya. Namanya tertera di kitab Taurat dan juga di kitab Injil. Sifatnya juga disebutkan di situ. Bahkan perintah-perintahnya. Di antara perintah-perintahnya adalah memerintahkan kepada tauhid, kepada ketaatan, kepada segala hal yang baik. Melarang dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari segala hal yang jelek. Menghalalkan yang baik-baik dari makanan, minuman, dan seterusnya. Serta mengharamkan yang jelek-jelek seperti daging babi. Ya. Bahkan menghilangkan beban, beban yang dirasa berat. Seperti apa? Seperti harus memotong baju yang terkena najis. Kan gak ada pada akhirnya dalam syariat kita. Kalau pakaian kita terkena najis, kemudian kita potong. Gak perlu kan? Cukup dibersihkan saja najisnya. Kemudian pakaian itu setelah bersih bisa dikenakan kembali. Ya. Kalau seandainya memotong baju yang terkena najis itu ditetapkan, maka jelas ini merupakan sebuah keberatan. Dijelaskan di kitab Taurat dan Injil bahwa Nabi itu menghilangkan beban, menghilangkan segala kesulitan. Salah satu contohnya adalah memotong baju yang terkena najis, kemudian membakar apa? Ghanima, harta rampasan perang. Dan nyatanya sekarang kaum muslimin bisa menikmati harta rampasan perang. Ya, tidak harus membakarnya. Karena kalau sampai harta rampasan perang itu dibakar, ini tentu menjadi sesuatu yang memberatkan bagi kaum muslimin. Ya. Demikian juga qisas. Diwajibkannya tidak secara mutlak. Harus qisas pokoknya. Enggak. Kalau seandainya pihak keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka terjadi ya maaf-maafan dan tidak terjadi hukum apa? Qisas. Qala fal ladzina saddaqu bin nabiyil ummi. Kesimpulannya, orang-orang yang membenarkan nabi yang ummi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqarru bi nubuwwatihi, mengakui kenabiannya, wa waqaruhu dan memuliakannya, wa adzamuhu mengagungkannya, wa nasaruhu membelanya, wa tabaul qur'ana al-munzila alaihim dan mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, wa amilu bisunnatihi lalu mengamalkan sunnahnya, ulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang menang, merekalah orang-orang yang beruntung. Bima wa'adallahu bihi ibadahul mu'minin. Seperti apa yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi secara tidak langsung, kaum yang telah diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil sudah dihimbau untuk beriman nanti kepada siapa? Kepada seorang nabi yang ummi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah dihimbau untuk beriman kepada siapa? Kepada Al-Qur'an. Ya. Karena dengan itu mereka akan selamat. Sebagaimana keselamatan itu telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Selanjutnya ayat yang ke-158. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi ummiyilladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Qul, katakanlah olehmu wahai Rasul. Ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. tidak ada ilah kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat-Nya. Ikutilah dia la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul linnasi kullihim. Allah di ayat ini memerintahkan kepada nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk menyampaikan kepada semua manusia. Qul ayyuhar rasul linnasi kullihim, katakan olehmu wahai rasul kepada segenap manusia. Inni rasulullah ilaikum jami'an, la ila ba'dikum duna ba'din. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, tidak kepada sebagiannya tanpa sebagian yang lainnya, ya. Maka wajar nama beliau tertulis, tertera, sifat beliau juga sudah ada di kitab Taurat maupun di kitab Injil, karena beliau adalah rasul bagi seluruh manusia, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, tidak kepada sebagian. Alladzi lahu mulku samawati wal arwa ma fihima, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya atau di dalam keduanya. La yambagi an takunal uluhiyah wal ibadah illa lahu jalla sanauhu. Tidak patut ketuhanan, sifat-sifat uluhiyah dan ibadah itu diberikan kecuali hanya kepadanya, jalla sanauhu, yang maha agung. Wal qadir ala ijadil khalqi wa ifnaihi wa ba'thihi, dan yang maha kuasa untuk mengadakan makhluk, menghilangkannya bahkan membangkitkannya kembali. Fasaddiqu billahi, oleh karena itu maka berimanlah kepada Allah. Wa aqru bi wahdaniyatihi, dan akuilah keesaannya. Wasaddiqu bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyil ummi, dan berimanlah kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi. Alladhi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaihi min rabbihi, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wa ma unzila ala nabiyyina min qablih, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada segenap para nabi sebelumnya. Wattabi'u hadzal rasul, kemudian kata Allah di ayat ini, dan ikutilah rasul ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waltazimu al-amala bima amarakum bihi min ta'atillah, dan komitmenlah untuk mengamalkan apa yang telah Dia perintahkan kepada kalian berupa ketaatan kepada Allah. Raja'a an tuwaffiqu ila tariqil mustaqim, harapannya agar kalian semua mendapatkan taufik menuju jalan yang lurus. Setelah kita ketahui di ayat sebelumnya bagaimana Allah telah sebutkan sekali lagi soal nabi kita, soal sifatnya dalam kitab Taurat dan Injil, maka kewajiban kita semua adalah beriman kepada beliau sebagai rasul, nabi yang ummi, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan segala perintahnya, agar dengan itu kita bisa mendapatkan taufik menuju jalan yang lurus, ya. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-159, Allah berfirman, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Di antara kaumnya Nabi Musa Bani Israel, ummatun, ada sekelompok orang, yahduna bil haqq, yang mereka mendapatkan petunjuk ada di atas kebenaran. Wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka menegakkan keadilan. Ada yang menyembah seekor anak unta, sapi, ada juga yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan perlihatkanlah Allah kepada kami, kami ingin melihat Allah dengan jelas. Ada juga yang berada di atas kebenaran, ya, seperti disebutkan oleh Allah di sini. Di antara kaum Nabi Musa ada sekelompok orang, beberapa orang yang berada di atas kebenaran dan menegakkan keadilan. Qala tafsirannya, wa min bani Israil min qaumi Musa jama'atun yastaqimuna 'alal haqq yahduna an-nas bihi wa ya'diluna bihi fil hukmi fi qadayahum. Dari kalangan Bani Israil yang merupakan kaumnya Nabi Musa, ada sekelompok orang yastaqimuna 'alal haqq, yang mereka terbukti istiqomah di atas kebenaran. Yahduna an-nas bihi, mereka memberikan petunjuk kepada manusia dengan kebenaran itu. Wa ya'diluna bihi fil hukmi fi qadayahum, dan mereka menegakkan keputusan keputusan hukum dengan adil. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.